jane bahagia kuwi nek saiki omong polos sik jane ben pengin ben kuwi bahagia dole ono kok kuwi ora bahagia ngopo. Iki sing umum ya, urung ngomong soal udan apa salah mongso barang ora. Sing marak sing alasanmu ora bahagia ki apa coba? Kowe urip gari urip. Niseng gari niseng. Nguyuh gari nguyuh. Nggih mboten? Iya toh? Kowe ora bahagia ki karepe piye? Opone? Sing kurang opone Gusti Allah le maringi? Ki soal sawah nggo sik ya, pertanian nggo sik aku ngomong umum sik. Umum sik wis sakniki jenengan ngoco. Kowe ora bahagia berarti kowe ora duwe pikiran. Sawangan bojomu. Ya. Nek jenengan berpikiran positif, husnudzon kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Wis saiki ngene wis. Nek sing sering tak contohke sing cacah ngarep iki wis apal. Ki nek misale Gusti Allah mbatesi mripatmu ora entuk menggo. Isone ndelok lurus nih Pak nggih. Ora iso njur menggok-menggok ngene. Sane mripat iki iso menggok, kuwi jilbab ora ana gunane. Mlebu terus menggok, mengisor. Mengisor banget. Wah. Pakaian batal. Karena mata bisa belok-belok. Jadi lebih baik dibatasi apa lebih baik dibebaskan pandangan mata itu? Jadi batasan itu pasti buruk apa pasti baik? Kadang baik, kadang buruk, tergantung Anda bersyukur apa tidak. Nek kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Asli nih, angger kok doleki terus. Makanya nanti kita baca bersama Alam Nasrul Lakasodrok sampai Wa ila robika fargob. Nanti kita bareng-bareng. Tapi pokoknya sandelok awak sampean sih. Coba nek jenengan karo Gusti Allah ki dibebaske. Ora dindek. Untune ramandek berkembang terus merdeka gigimu berdaulat modern tahun ini kan jadi gaji piro wae panen sukses kaya ngapa mengen entek nggo mangur runtu ngene boten nek ora kan tabrakan untumu njur cangkeme mangap kuwi lagi untu. Wis saiki nek awakmu ora dindhek dhuwur nganti sak wit kelopo. Njur le tuku kathok ning ndi? Le gawe dipan sak pira? Nek jenengan duwe imajinasi, duwe pembayangan kaya ngono ku mesti bahagia. Guyang-guyu dhewe lah iya. Nggih, Mboten? Wis cilik-cilik wae wis, rasa gede-gede wis. Rasa gede-gede wis. Coba nek kula niku ndelok alis men gumun kagum. Lah yo alis ki ra tau tak cukur, ra tau tak gunting ya meneng semene iki. Ning nek brengos ki rong dina pisan. Apa rahasianya Allah itu? Jadi sebenarnya ini tumbuh apa tidak? Kalau ini pasti tumbuh, tapi nek alis jebul ora tumbuh. Ning nek ora tarani ora tumbuh, begitu tak kerok, sisuke cukul. Begitu ora tak kerok meneh, cukule leren. Nggih mboten? Jadi tak kerok cukul meneh. Jadi iki hakikatnya cukul pora cukul. Aku ndelok alis wis ya Allah macam-macam lho jenengan niku ngono ku wisan. Wis bahagia. Kuwi lagi alis anek barangmu. Ah iki nek diterus-teruske iki wakil bupati senang Bandungan tenan iki. Aku barang kuwi nek diimajinasikan, lah nek kuwi ora dindek, kan pasti Allah berfirman, "Wahai barang, stop." Nggih, Mboten? Nek Gusti Allah ora dawuh stop, njur kuwi terus. Njur bojomu gak mesake. Kuene ya mesake. Ya nek dawane mung sak meter. Ah nek nganti 200 meter. Arep pengajian kan diseret ngene iki kan. Eh? Drono ulo rumah sana kancane, ya lah. Lengunek rasa nengure pipiye. Wes seko ngendi wae wes seko irung, seko ngendi wae wes. Apa wae sing kok pandeng nek kowe bersyukur, nek kowe kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres, pasti. Ning lak ora mung kuwi ta urip. Ana di sisi-sisi lain yang membahagiakan. Jadi yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira, ada keseimbangan antara gelap dan cahaya, ada keseimbangan antara penderitaan dan kegembiraan. Kan gitu. Dadi nek jenengan dadi wong wutuh, wungkul, stres kaya apapun tidak bisa menjatuhkan Anda. Sing marake kowe iki iso putus asa, telebok, glebak, kuwi mergo kowe ming duwene putus asa. Ning kowe ora duwe syukur, ora duwe liya-liyane. Nek kowe jangkep, kok rasa syukurnya kan perang musuh stres. Apa menan jenengan dhewe wis duwe kekuasaan nang stres. Begitu kowe stres, rasa stres macam-macam wis melarat stres bodoh kowe ngono ya ora lha iki mesake to wis angel pangan nelongso lha mesake to niku angel pangan wae rasa nelongso rasa dobel-dobel ngoten lho itu satu Mas dua jawaban ini yang umum silakan diteruskan sendiri ya sing niku wau sing dawa niku wau kuwi nek wah wis kuwi nek wis jam niku nek diterus-terus kene kene iku apik tenan iki kedadeane. Allah ya Allah indahnya kehidupan. Nek jenengan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah, maka stres, sedih, cobaan, ujian kayak apapun insya Allah akan akhirnya dikalahkan oleh rasa syukur kita. Gitu loh Mas. Dadi aja mung duwe stres tok, lak ana syukur, ana optimisme, ana macam-macam liyane dalam jiwa kita. Dan itu tolong dijadikan keseimbangan satu sama lain, ngoten nggih.